Halaqah yang ke-36, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Seorang muslim senang apabila agama Allah ini tegak di atas permukaan bumi. Senang apabila seluruh manusia beriman kepada Allah. Gembira ketika melihat manusia taat kepada Allah SWT. Sebagaimana dia gembira apabila dirinya taat kepada Allah SWT. Dan dia benci melihat kekufuran. Dan benci terhadap orang yang melakukan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah. Benci karena kekufuran yang dia lakukan. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih. Dialah Allah SWT yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad din kullih, untuk menampakkan agama ini, yaitu agama Islam, di atas seluruh agama. Allah SWT akan menampakkan agamanya, dan seorang muslim senang apabila agama Allah nampak di atas permukaan bumi. Senang ketika Allah diesakan di dalam ibadahnya. Senang apabila Allah ditaati. Senang apabila agama ini diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Demikianlah sikap seorang muslim. Al-thaminu mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Termasuk di antara perkara yang membatalkan keislaman adalah menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam memerangi orang Islam. Menolong mereka dan di dalam hatinya dia cinta dengan kekufuran dan senang apabila orang-orang musyrikin tersebut agamanya lebih nampak dan lebih menang daripada agama kaum muslimin. Maka ini bisa menyebabkan keluar dari Islam. Adapun orang yang membantu orang-orang musyrikin dan orang-orang yang kafir dalam memerangi kaum muslimin, bukan karena cinta dengan agama orang-orang kafir. Dan bukan karena senang apabila agama orang-orang kafir menang di atas agama kaum muslimin. Dia menolong orang-orang musyrikin tersebut, orang-orang kafir tersebut, karena keinginan duniawi. Ingin jabatannya tetap, atau dia ingin harta dunia, atau dia ingin kekuasaannya tetap. Maka dalam keadaan seperti ini, dia telah melakukan dosa besar. Bukan keluar dari Islam, tetapi melakukan dosa besar. Fisq, termasuk kefasikan, dan kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia telah meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa besar. Keadaan dia di akhirat adalah seperti pelaku dosa besar yang lain di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah mengendaki maka Allah mengampuni, dan kalau Allah mengendaki maka Allah akan mengadab dia di dalam neraka. Di zaman Rasulullah SAW ada beberapa kaum muslimin yang ketika kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, mereka tidak hijrah. Padahal saat itu melakukan hijrah hukumnya wajib. Meninggalkan daerah yang kufur, daerah yang syirik, yang di situ mereka tidak bisa beribadah kepada Allah, dan diancam ketika beribadah kepada Allah, wajib saat itu mereka untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Tetapi ada sebagian kaum muslimin, karena cinta dengan daerahnya, dengan kota Mekah yang sudah menjadi tanah kelahiran, dan di sana banyak bisnis, banyak dagang yang dia lakukan di sana, cinta dengan keluarganya yang terlalu banyak di kota Mekah, sehingga dia tidak melakukan hijrah. Dan ada di antara mereka yang ketika terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan orang kafir, yaitu ketika perang Badar, ada di antara kaum muslimin yang dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk ikut keluar berperang melawan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Padahal dia adalah seorang muslim. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa ini. Memerangi kaum muslimin, menolong orang-orang musyrikin, tetapi bukan karena cinta agama orang-orang musyrikin, sebabnya adalah karena dia cinta dengan dunia. Maka Allah SWT menurunkan ayat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yaitu oleh malaikat maut, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka mendzalimi dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, kata malaikat. Malaikat berkata kepada orang-orang seperti ini, fima kuntum, di dalam apa kalian dahulu? Kalian ini adalah orang-orang muslimin, tetapi kenapa kalian berperang bersama orang-orang musyrikin melawan orang-orang muslimin? qalu fima kuntum, kalian dulu ini bagaimana? Apakah kalian ini muslim ataukah kalian ini bersama orang-orang yang kafir? Kalau kalian muslim, kenapa kalian bersama orang-orang musyrikin memerangi kaum muslimin? Qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami dahulu adalah orang-orang yang lemah. Kami dahulu dipaksa keluar memerangi orang-orang muslimin. Padahal kami tidak ingin. Mereka beralasan karena mereka dipaksa. Kemudian malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini adalah bumi yang luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah. Kalian dulu punya kemampuan untuk melakukan hijrah, meninggalkan kota Mekah, bergabung bersama kaum muslimin, kenapa tidak kalian lakukan? Sehingga kalian lebih memilih tinggal di daerah kalian, cinta terhadap harta kalian, cinta terhadap keluarga kalian, sehingga akhirnya kalian dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk memerangi orang-orang muslimin. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka orang yang demikian, balasannya, kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masira, dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini menunjukkan bahwasanya adalah dosa besar. Setiap dosa dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang di situ ada ancaman dengan jahannam, maka itu adalah termasuk dosa besar. Di akhirat, di bawah kehendak Allah, kalau Allah mengendaki maka diampuni, kalau Allah mengendaki maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan diazab di dalam neraka. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan juga wanita dan juga anak-anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak mampu untuk keluar, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuatan fisik. Wa la yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan, ingin keluar dari kota Mekah tetapi tidak tahu gimana mau ke kota Madinah, tidak mengetahui jalannya. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum, maka orang yang demikian Allah memaafkan mereka. Wa kanallahu afuwan ghafura, dan Allah SWT Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Termasuk dosa besar menolong orang-orang musyrikin, memerangi kaum muslimin, dan sebabnya adalah karena dia cinta terhadap dunianya, bukan karena cinta terhadap agama kaum musyrikin, tetapi cinta terhadap dunianya. Adapun apabila menolong orang-orang musyrikin karena cinta dengan agama orang-orang musyrikin, dan senang apabila mereka agamanya lebih nampak daripada agama kaum muslimin, maka inilah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.